Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, dan kami melalui siaran radio Republik Indonesia ini akan membacakan ayat dan menjelaskan melalui acara penyejuk hati. Mudah-mudahan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengambil manfaat yang lebih banyak lagi dari apa yang kita renungkan ini melalui amal-amal kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin. Artinya, atau Allah mengazab mereka di waktu mereka dalam perjalanan, maka sekali-sekali mereka tidak dapat menolak azab itu. Ayat ini bahwasannya sudah menyebutkan kata-kata takallub, yang artinya berpindah dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain, atau dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari tempat tinggal ke tempat yang lain adalah bukti adanya kekuatan dan kemampuan di mana seseorang manusia dapat berpindah dari tempatnya dengan membawa barang-barang dan perlengkapan serta seluruh apa yang dimilikinya untuk membangun kehidupannya yang baru di tempat yang baru tersebut. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penduduk Saba, yang mana artinya dalam ada ayat Al-Qur'an ayat 18 dan 19 surah As-Saba juga Saba, yaitu artinya, dan kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu atau jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam dan siang hari dengan aman. Maka mereka berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Untuk kaum tersebut adalah memberikan berbagai macam nikmat, yang mana Allah berikan nikmat dari satu nikmat ke nikmat yang lebih bagus. Pitaqallubihim, berpindah lagi. Pamahum bimu'jizin, sekali-sekali mereka tidak dapat. Pamahum bimu'jizin ini adalah berkaitan, artinya berkaitan dengan apabila mereka tidak dapat menyahuti nikmat yang sudah diberikan Allah tersebut, maka akan turunlah azab dengan Allah mengatakan famahum bimu'jizin, yang mana mereka tidak dapat menolak azab tersebut. Hal ini dapat menjadikan renungan bagi diri kita, bagi individu-individu kita, bagi keluarga-keluarga kita, bahwasanya apapun datang pada saatnya yang tanpa kita sadari datang saatnya itu adalah berbentuk cobaan, atau kita jadikan bahasanya dalam Al-Quran ini adalah bentuk azab, maka seseorang hamba tidak akan pernah dapat kuat menahan azab tersebut. Pasti akan merasakan hal yang sangat sulit mereka hadapi. Walaupun azab itu mungkin menurut orang lain belum seberapa. Dalam arti kata apa? Dia dapat memikirkannya. Sebagaimana firman Allah dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, wala'allahum yatafakkarun, kita jadikanlah agar kita dapat memikirkan. Memikirkan apa? Banyak sudah kejadian hidup di dunia ini. Banyak sudah kejadian kehidupan dalam keluarga kita ini. Musibah demi musibah. atau cobaan demi cobaan. Tapi ketika manusia tidak dapat menghadapi cobaan itu, itulah yang akan menjadikan kelemahan bagi dirinya. Karena apa? Karena ketika datang azab itu, orang tidak akan dapat menahannya, akan menjadi semuanya itu amat sangat lemah. Begitu juga akan kita sampaikan jawaban dari pertanyaan tersebut, yaitu pertanyaannya Yusuf Perdana, bahwasanya siapakah yang dimaksudkan orang-orang pamahum bimu'jizin di sini, Yusuf Perdana? Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, yang dimaksud dengan famahum bimu'jizin, mereka sekali-kali tidak dapat menolak azab itu, yaitu orang-orang kuat yang berusaha untuk melarikan diri atau menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Menarik kalau ayat ini kita perhatikan bahwa kebiasaan penduduk daerah Arab itu adalah orang-orang Badui yang ada di pedalaman, yang suka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, atau dalam istilah sekarang disebut dengan penduduk nomaden. Jadi Allah ingin menggambarkan begitu juga kebiasaan mereka dalam melakukan perdagangan, berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Allah ingin menggambarkan kepada orang-orang yang ingin berbuat makar terhadap Rasulullah, ya. Dalam ayat terdahulu Allah mengatakan, kalau seandainya kami jatuhkan azab pada kamu di suatu tempat, maka bagaimana? Coba kamu pikirkan. Tentu mereka punya mereka menjawab kembali, orang-orang kufur, orang-orangnya ini, kami kuat dan kami bisa berpindah ke tempat yang lain. Toh juga kalau Allah jatuhkan tempat azab di suatu tempat, di tempat lain tidak, dan kami bisa berpindah ke sana. Makanya di dalam ayat ini Allah mengatakan au ya'khuzahum fi taqallubihim, Allah mengazab mereka di waktu mereka sedang dalam perjalanan, ya, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, punya kekuatan untuk memindahkan barang, ya, punya kesiapan mental dan fisik, ya. Namun itu semua juga tidak membuat mereka akan bisa lepas daripada hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah ingin memberikan jawaban atas respon yang mereka terima atau cara berpikir mereka. Oh, kalau terkena bencana, kami kan bisa pergi tempat lain. Allah mengatakan au ya'khuzahum fi taqallubihim, ya. Tidak bisa aman juga, karena kalau Allah menghukum mereka, membuat mereka hancur di tengah perjalanan, siapa yang bisa membantu mereka selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Teknologi yang sekarang ini berkembang, pesawat yang begitu canggihnya, juga tidak bisa membuat jaminan bahwa pesawat itu setiap saat akan aman, karena betapa banyak terjadi kasus pesawat terbang yang kemudian akhirnya jatuh dan membunuh semua penumpangnya. Kapal di laut yang begitu sangat besar dan kuat juga tidak bisa memberikan jaminan bahwa orang yang menumpangi kapal itu bisa selalu setiap saat selamat. Karena kita juga bisa mendapatkan informasi bahwa betapa banyak kapal-kapal di perairan yang kemudian akhirnya, ya, apakah itu ditawan seperti kapal Indonesia misalnya, dan awaknya kemudian dibunuh, ya, atau tenggelam dan sebagainya, seperti kasus kapal Titanic, ya, yang dianggap pada saat itu adalah kapal yang sangat kuat dan sangat kokoh, bahkan sampai pembuatnya itu mengatakan tidak mungkin kapal ini tenggelam, tapi ternyata sedikit saja kena gunung es, hancur berantakan, dan sebagian besar daripada penumpangnya mati, ya. Atau naik mobil misalnya dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang bisa memberikan jaminan keamanan, juga tidak bisa memberikan jaminan keamanan setiap saat. Betapa banyak di jalanan kita lihat mobil-mobil yang begitu bagus pun, canggih, tapi ternyata banyak yang bertabrakan dan pemiliknya akhirnya atau pengendaranya mati di tempat seketika. Jadi yang membuat kita merasa aman dan nyaman itu bukan fasilitas yang kita miliki, ya, bukan karena keberadaan orang lain di sekitar kita, tapi karena kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu hal yang kita pahami dan menjadi pemahaman terbaik dari keterangan ayat ini. Nah, Ustaz Fajrul, kita juga punya pertanyaan dari para pemirsa, para pendengar TVRI, para pendengar RRI ini, dari nomor 0819 20 89 834 bertanya, saya Mustafa Husin ya, dari Jermal bertanya, gimana pendapat Ustadz bila kita menyebutkan amal baik kita kepada orang lain, namun hal itu kita lakukan dengan tujuan untuk mendidik seseorang agar mencontoh perilaku perilaku baik yang kita lakukan. Apakah acara seperti ini diperbolehkan? Silakan Ustaz Fajrul. Iya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Bahwasanya kalau kita melihat bagaimana Al-Qur'an memaparkan tentang kisah kebaikan-kebaikan itu, itu tidak pernah menyebutkan nama-namanya tersebut. Maka kalau kita ingin amal baik kita itu kita sebutkan, kita motivasi, itu mungkin dari yang bawah ke atas. Maksudnya dari kehidupan kita yang sederhana kepada orang yang lebih kaya. Tapi ketika itu kita hadapkan pada khalayak umum, makanya nama-nama itu mesti dirahasiakan, karena yang paling penting dalam hal ini adalah untuk memotivasi bagaimana orang itu lebih banyak berbuat dengan segala hikmah-hikmahnya. Begitu Ustaz Perdana ya. Ya, atau begini Ustaz Fajrul, pertanyaannya ini, saya mendidik anak saya, bapak sudah berimpak pada hari ini, apakah kamu mau berimpak, sudah berimpak hari ini, apakah boleh cara seperti itu kita gunakan? Sangat boleh. Sangat boleh. Sangat boleh. Ya. Karena hal itu adalah bukan menceritakan, tapi bentuknya adalah pengajaran, perintah. Pendidikan ya, mengajak ya, istilahnya mengajak. Begitu mengajak. Kalau mengajak itu tidak jadi masalah ya. Itu lebih bagus daripada tidak mengajak, menghimbau namanya. Cuma jangan terlalu kebanyakan Ustaz ya, nanti timbul sikap ria dan sombong ini ya. Artinya tidak terlalu kebanyakan, tidak di setiap tempat kita ceritakan hal ini ya. Lebih bagus kita menceritakannya memakai inisial atau tidak disebutkan nama tersebut, maka kita ambil hikmahnya. Karena orang yang seperti itu dia akan mendapatkan hikmahnya. Hikmah inilah yang paling penting agar menjadi panutan hidup kita. Karena apa? Karena hikmah itu memang sudah banyak hilang di kalangan orang-orang beriman kepada Allah. Karena hikmah itu kita dapat ambil ketika setelah kita bekerja keras, setelah kita melaksanakan perintah Allah berupa ketaatan, setelah kita menjauhi larangan Allah berupa kemaksiatan atau hal-hal yang haram. Itu saja yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan ini, agar kita dapat terus beribadah, bertaat, melakukan ketaatan kepada Allah, baik itu di kala pagi, siang, malam. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.